Kembali Cing Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Agus S. Banjarjo, Bojonegoro, dengan judul Wengi Sing Gegirisi. Kuwi cintrim lan sepi banget. Jam tembok wis setengah rolas kurang limo. Aku durung turu. Amarga atiku sumpek banget. Urip iki tak rasa abot lan rekoso. Amarga wis suwe aku ora kerja. Dalu kuwi aku metu mlaku-mlaku kanggo nglipur atiku. Ora pati adoh lan suwe aku wis ketemu kanca-kancaku. Nyopo lan melu nimbrung omong-omong. Kok gayeng tenan, Mas? Apa ora padha ngantuk ta? Kancaku Heri mung mesem. Nanging sing ari banjur jawab, "Ngantuk piye ta wong iki lagi bae ngomong. Masalah sing serem-serem, Ci." Krungu jawaban kaya ngono aku mantuk-mantuk. Sakjane aku ya tertarik masalah ngono kuwi. Ananging amarga atiku sumpek aku mung dadi pendengar lan meneng bae. Ning omongan kang ngarah kegoipan kuwi ora pati suwi buyar. Amarga Ari sambat ngantuk banjur mulih. Aku karo Mas Heri. Sak pungkure Ari mau Mas Heri nyedhai aku banjur omong-omong. Ana apa kok? Kok gak melu omong? Aku banjur jawab, ora ana apa-apa. Ya omong males ae, Kang. Oh, ngono ta. Tak kira ana masalah liya. Iku omongane Mas Heri. Sing pingin ngerti ana apa sejatine kok aku meneng wae. Alon ning mesti. Mas Heri mancing aku ngajak ngrembug masalah goib. Apa kowe ora duwe barang mesti ajilan sak pinunggalane to? Aku banjur jawab, ora duwe, Mas. Ning yen sampean gelem jupuk ya tak dudui panggonane lho. Rumangsa penasaran, Mas Heri banjur takon, ana ngendi? Wujude apa? Aku mesem, terus ngomong, wujude tombak lan kanggone nambak udan karo tanganku ndude ngalor. Sinambi nyedot rokok dheweke ngomong meneh, "Kenapa kok ora mbok jupuk? Apa kowe wedi ta?" "Aku ora wedi, Mas. Nanging aku mau ya males." Mas Heri terus ngudhak omonganku. "Lah kenapa kok moh? Aku meneng sedelo karo ngusap rambutku sing rodok gondrong." "Ya mergo bagi aku ngono kuwi ora penting. Mbok yen wujud Mas utawa inten, mungkin aja aku gelem bisa tak gawe modal kerja." "Ya mbok yen karepmu kaya ngono." Banjur Mas Heri meneng ora omong meneh. Kurang luwih rong menit sak bari Mas Heri omong, dumadakan ana udan kang deres banget. Dan kuwi gedhe-gedhe banget. Aku isih eling yen wektu kuwi rai lan tanganku kena banyu kuwi. Rasane lara banget. Padahal langit padang jingglang, lintang ya sumebyar. Aku bingung. Banjur mlayu golek panggonan sing aman. Sakwise udan mau ilang aku takon karo Mas Heri. "Apa sampean